antara kau dan aku. Sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan tatapan, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti.